Oke, bersama Amanda. Oke. Dalam sebuah lagu Nyidam Tol. Oke. Karya dari Ariel Better Band. Elvi Sukesih. Yuk, Nyidam Pentul. Mas Ode. Iya. Aku nyidam. Nyidam Pentol. Pentolnya sing gudi. Terus. Sing enak. Aa. Sing kenyol-kenyol. Mantap. Tumbasnya ya. Oke. Karena tumbasnya nanti ngiler loh. Iya dong. Asik, Ratna Atika, Amanda. Iya. Bojoku madang telung wulan. Lumayan gede. Bendino ngiler jarine hidam. Ongkuan hidam. Sanjalu eku tukar turutan. Harus. Eke nyedam apa kesempatan. Bantal, bantal, bantal, bantal, bantal. Ake, Tommy. kasih. Lanjut sama Mas Otik ini Mas. Nah, oke, okay. Saya kembalikan kepada Sing Baureksa, Mbah Gimbal, dipersilakan.